sejati, seri kendi pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Rasul keseorang dan engkaulah teman, yang tersisih engkau memilihnya, yang terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Masih ada.